بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِتِينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ Setiap insan yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ragam fitnah. Cobaan-cobaan, ujian-ujian. Terkhusus seseorang yang muslim, muslimah, yang menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti akan diuji keislamannya, diuji keimanannya dengan ragam fitnah. Sunnatullah pada semua hamba-hambanya, sunnatullah pada hamba yang muslim. Hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan fitnah, diuji dengan ragam fitnah. Fitnah inilah barakallahu fikum yang akan membedakan mukmin yang shadiq yang jujur dengan mukmin yang kadzib yang dusta. Akan membedakan yang mukhlis, yang ikhlas lillahi ta'ala dan yang tidak. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Apakah umat manusia menduga mengira mereka ditinggalkan, mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka enggak difitnah, enggak diuji dengan ragam fitnah? Sungguh-sungguh kami telah menguji, memberikan fitnah pada umat-umat sebelum kalian. Dan sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang jujur di antara mereka, dan sungguh Allah tahu siapa yang dusta. Sehingga fitnah itu pasti akan menimpa dia. Fitnah itu pasti akan ditimpakan kepadanya sebagai bentuk ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dari fitnah akan nampak siapa yang shadiq, siapa yang kadzib. Ikhwan fillah azzakumullah, rakam fitnah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya sangat banyak. Ada fitnah yang berkaitan dengan kesehariannya, keluarganya. Ada yang terkait dengan hal-hal yang lain. Ada fitnah yang skalanya kecil, ada pula fitnah yang skalanya besar. Di antara fitnah yang disebutkan dalam dalil ayat atau hadis, kita diperintahkan untuk mewaspadainya, berhati-hati daripadanya, ialah fitnatun nisa, fitnah wanita. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, telah dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat, hal-hal yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Minan nisa'i, berupa wanita-wanita, walbanina, anak-anak, ila akhir ayat. Allah mengatakan di akhir ayat, dzalika mata'ul hayati dunia, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah sisinya ada tempat kembali yang baik. Kesenangan-kesenangan dunia fitnah bagi umat manusia, dikatakan sebagai syahwat, masuk dalam kategori fitnah syahwat. Dan yang pertama kali disebutkan dalam ayat ini, an-nisa, wanita. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menerangkan ayat ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Beliau mengatakan, faja'alahunna min hubbus syahawat, dan Allah menjadikan kaum wanita termasuk kecintaan syahwat, kecintaan kepada syahwat. Wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa'i isyaratan ila annahunna al-aslu fi dhalik. Dan dalam ayat ini Allah memulai dengan wanita sebelum menyebutkan jenis-jenis syahwat yang lain, sebagai isyarat bahwasanya wanita adalah asal dari semua tadi, pangkal dari semua tadi. Fitnah wanita merembet kepada anak, harta benda, dan yang lain-lainnya. Pangkalnya adalah kaum wanita. Bisa pula barakallahu fikum ditambahkan, kenapa nisa wanita tidak disebutkan terlebih dahulu ketika menyebutkan fitnah syahwat? Dikarenakan bahaya dahsyatnya fitnah wanita, lebih dahsyat dibandingkan dengan yang lain, lebih banyak memakan korban daripada yang lain. Dimulai dikarenakan ini yang paling berbahaya, Ini yang paling mengerikan. Fitnah wanita. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa'." Aku tidak meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih memadharatkan, yang lebih membahayakan kaum laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Kata Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjabarkan riwayat ini, beliau mengatakan, wa fil hadith anna al-fitnata bin nisa asyaddu min al-fitnati bi ghairihinna. Hadis ini padanya ada faedah bahwa fitnah, terfitnah dengan wanita lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada fitnah dengan selain wanita. Lalu belum bawakan ayat yang kita bahas di awal. Ayat zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Disebutkan perempuan kali pertama dikarenakan itu fitnah yang paling besar, yang paling dahsyat, dan juga fitnah wanita merupakan asal, merupakan asal, pangkal, asas dari semua fitnah-fitnah yang lain. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. "Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun." Dan sesungguhnya Allah menunjuk kalian sebagai khalifah di muka bumi ini untuk Allah lihat bagaimana amal kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadai fitnah dunia, waspadai fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sebab fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu pada wanitanya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, wa ma'nahu, dan maknanya adalah tajannabu al-iftitana biha wa bin nisa. Jauhi, jauhkan terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan wanita. Belum mengatakan setelah itu, wa tadkhulu fin nisa az-zawjatu wa ghairuhunna. Masuk pada kategori nisa para istri dan selain istri. Wa aktsaruhunna fitnatan az-zaujat. Dan yang paling banyak fitnahnya para istri. Wa dawamu fitnatihinna. Langgengnya fitnah wanita, fitnahnya istri. Langgeng terus menerus setiap saat. Wabtila waktir nasi bihinna, dan mayoritas umat manusia diuji dengan para istrinya. Maka hadis ini barakallahu fikum menerangkan yang pertama kepada kita bahaya fitnah wanita. Karena Rasulullah SAW mentahdir kita, memberikan peringatan kepada kita tentang perempuan, fitnah perempuan. Disamakan dengan fitnah dunia. Fattaku dunia, wattaku nisa. Dan yang kedua, yang menunjukkan besarnya, dahsyatnya fitnah wanita, ialah fitnah wanita merupakan fitnah pertama kali yang terjadi pada Bani Israel. Mereka rusak, mereka hancur karena wanitanya. Ikhwan fillah azakumullah, dari penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah, tegas menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan wanita itu umum. Meliputi az-zaujat, yang pertama para istri, fitnahnya istri. Yang kedua an-nisa al-ajnabiyat, wanita-wanita yang bukan istri. Ini yang akan kita lebih jabarkan insyaallah ta'ala. Khana fitina azakumullah, fitnah istri ini juga merupakan ujian bagi seorang muslim. Masuk dalam kategori al-fitnatu sughra, fitnah kecil. Dengan makna fitnah yang menimpa individu-individu muslim. Dikatakan sebagai fitnah perempuan itu, istri itu. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, bahwasanya Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bertanya, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal sabda Rasul tentang masalah fitnah? Kata Hudzaifah, ana ahfad kama qal. Saya yang menghafal seperti yang beliau sabdakan. Kata Umar, had, bawa kemari. Innaka lajari, engkau berani, bawa kemari. Kata Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, ahli, anak istri, pada hartanya, pada tetangganya, akan dihapuskan oleh sholat, sodakoh, amar, ma'ruf, dan nahi mungkar. Syahidnya adalah dikatakan sebagai fitnah. Itu keluarga. Istri dianggap sebagai sebuah fitnah. Dalam Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadai mereka, hati-hati dari mereka. Ikhwan fillah azakumullah, istri ini menjadi fitnah atas suaminya apabila sang suami itu tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, atau malas dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, alasannya istri. Alasannya istri. Sang suami menerjang keharaman-keharaman agama. Menerjang dosa. Menerjang kemaksiatan. Alasannya istri. Istri yang seperti ini, yang dikatakan aduwwal lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadahi mereka. Istri yang tidak mensupport suaminya untuk mengerjakan kebaikan. Istri yang tidak mensupport suaminya untuk meninggalkan dosa. Yang ada malah sebaliknya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, meskipun terkait dengan anak, namun biasanya dijadikan satu, anak istri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bentuk-bentuk fitnahnya istri dan anak ini, fitnah keluarga ini. Dikatakan bahwasanya mereka itu adalah majbanah. Diambil dari kata-kata jaban, penakut. Maknanya adalah membuat suaminya takut untuk berjihad fisabilillah. Menjadikan suaminya takut berjuang fisabilillah, takut mengorbankan harta benda jiwa raga untuk fisabilillah. Majbana. Takut dikarenakan istri, takut dikarenakan anak. Sudah ada kewajiban jihad yang syar'i, dia enggak berangkat karena anak istrinya. Diminta untuk sumbang si andilnya, memperjuangkan tarbiyah, memperjuangkan dakwah yang tentunya tentunya memakan waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta dan yang lainnya. Tidak tampil, alasannya istri ada majbana. Juga dikatakan mabkhalah. Mereka sebagai sebab suaminya bakhil. Mau berinfak fi sabilillah, enggak jadi. Karena istri. Tuntutan kebutuhan istri. Mau wakaf, enggak jadi. Sedekah jariyah, enggak jadi. Ta'awun bangun masjid, enggak jadi. Bangun ma'had, enggak jadi. Mau membantu family yang membutuhkan, tidak bisa. Semua satu sebabnya, istri. Hah? Karena istrinya, mabukholah. Tipe yang seperti inilah barakallahu fikum yang dikatakan aduwwal lakum. Sebagian istri, sebagian anak, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadai mereka. Ketika Anda memperturutkan kemauan istri dan anak dalam poin-poin di atas, maka Anda terfitnah oleh wanita. Fallahul musta'an. Semuanya karena istri. Istrinya membuka aurat, tidak berdaya, takut sama istri. Istrinya keluar bersolek, dandan, tidak berdaya, kalah sama istri. Istrinya berbincang-bincang dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, bukan mahramnya, tak berdaya. Takut dimarahi istri. Wahakada. Demikian seterusnya. Keluarga jatuh dalam keharaman, dia biarkan. Takut istri. Keluarga jauh dari bimbingan syariat, malas dalam beribadah, malas dalam beramal soleh, tidak ada tarbiyah. Takut sama istri. Ya akhi anta maftunun bizaujatik. Kamu telah terfitnah dengan istrimu. Kamu telah terfitnah dengan pasanganmu. Yang semestinya istri kamu sebagai partner kamu untuk mentaati Allah Azza wa Jal, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bersama-sama beribadah, bersama-sama menjauhi maksiat. Malah kamunya jatuh dalam keharaman agama, malas dalam beribadah gara-gara istri. Anta maftun. Dan barakallahu fikum, seperti yang digambarkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, istri-istri inilah yang paling banyak fitnahnya, yang langgeng fitnahnya, dan orang termakan oleh fitnahnya. Itu yang dikatakan sama Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adharra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki daripada wanita. Ini dimanakan dengan mana pertama? Istri. Fitnah istri atas suaminya. Suami yang sekeker itu, segagah itu, setegas itu, sesangar itu, begitu kena istri, tak berdaya. Ya benda, tak berdaya. Kalah dia sama istrinya. Bukan berarti kita tidak perhatian sama istri, jangan salah paham, itu jelas. Hak istri dipenuhi, itu jelas. Perhatian itu jelas, sayang jelas. Tapi yang dimaksud, atas nama istri Anda ini tidak bisa mengerjakan kewajiban agama. Atas nama istri Anda terjatuh dalam keharaman-keharaman agama. Ada maftun, dia terfitnah dengan istrinya. Atau barakallahu fikum, terfitnah oleh istrinya, membuat dia tidak bisa berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Sebagaimana yang lain. Terfitnah sama istrinya. Bisa jadi karena saking cantiknya, sehingga dia sama istrinya terus. Nah, gak pernah keluar rumah. Yang lainnya sudah jauh sana kemari. Ada yang beramal ini, beramal ini, beramal itu. Ragam amal dikerjakan yang lainnya. Dianya gak bisa buntuti, gak bisa mengejar. Kenapa? Sama istrinya terus. Nah, terfitnah dengan kecantikan istrinya. Akhirnya dia tidak bisa berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Terfitnah dia sama istrinya. Rugi dia. Luput daripadanya amal soleh yang begitu banyak. Gara-gara istrinya. Kila dikatakan atau ada yang berpendapat. Kalau kita membaca bab talak, bab talak dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam buku-buku hadis. Itu ada sebuah hadis bagaimana sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, sempat memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Itu dimasukkan dalam bab talak, juga dimasukkan dalam bab birrul walidain. Yang nikah siapa? Wadiyum. Yang nikah siapa? Kamu. Kamu kan? Anak yang nikah itu. Abdullah bin Umar yang menikah sebagai anaknya Umar. Yang menikah Abdullah bin Umar, yang berumah tangga Abdullah bin Umar. Yang punya istri Abdullah bin Umar, tapi Umar ceraikan dia. Memerintahkan untuk menceraikan dia. Di antara penjelasannya para ulama, sebabnya kenapa kau suruh menceraikan? Dikarenakan terfitnah dengan kecantikannya. Bukan berarti enggak boleh cari istri cantik. Enggak begitu. Jangan salah paham ya. Bukan berarti mentahdir perempuan cantik. Jangan salah paham, bukan. Terfitnah gitu ya. Sehingga sahabat Umar mengkhawatirkan putranya ini tidak bisa mencapai tingkatan yang tinggi, tingkatan iman yang tinggi, takwa yang tinggi, tingkatan keislaman seorang muslim, seorang mukmin yang tinggi, kalah sama yang lain gara-gara dengan sebab isi cantiknya itu. Anda mengatakan demikian alasannya. Ceraikan dia. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, taati ayahnya kamu, ceraikan dia. Tapi kalau kemudian cantik, solihah, bertakwa, menyemangati suaminya untuk beribadah kepada Allah, fani imahi, ya zen. Nah, gitu ya. Dinikahi kan karena cantiknya, karena hartanya, nasabnya, agamanya. Terkumpul semuanya pada istri kamu. Masya Allah, fani imahi. Nah, intinya adalah ragam fitnah istri itu sangat banyak. Dhabitnya adalah ketika istri itu menghalang-halangi suaminya untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa mengerjakan ibadah kepada Allah, atau kurang maksimal dalam mengerjakan bimbingan-bimbingan agama Allah, atau yang membuat suaminya terpelanting, jatuh dalam keharaman agama, dalam perkara yang mungkar, dalam perkara maksiat, semuanya karena istri. Ini fitnahnya wanita yang namanya istri. Sangat dahsyat. Setiap hari. Banyak korban. Wallahul musta'an. Kalau diberikan dalam hadis Hudzaifah, kafaratnya ya, perbanyak sholat, perbanyak sedekah, perbanyak amar ma'ruf nahi munkar. Dan kamu setting istri kamu tadi itu supaya dia menjadi partner kamu dalam beribadah kepada Allah, partner kamu dalam mendekatkan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sebagai penghalangnya kamu. Ini yang pertama. Fitnah wanita dengan makna istri. Yang kedua, yang lebih luas lagi. Fitnah wanita, yakni wanita ajnabiyat. Wanita yang bukan istri kita. Orang lain, bukan mahramnya kita. Ini juga masuk dalam kategori fitnah wanita yang disebutkan dalam hadis dan beberapa hadis dan ayat di atas. Barakallahu fikum. Fitnah wanita pada umumnya. Ikhwanul fitna azakumullah. Cukup banyak ragam fitnah yang terkait dengan wanita ini. Semuanya bikin fitnah. Membikin laki-laki ini terfitnah. Kita sebutkan di antaranya adalah barakallahu fikum fitnatu tabarruji was-sufur. Fitnah wanita dalam bentuk tabarruj, berdandan, bersolek ala jahiliyah, was-sufur ay kasyul aurah, menampakkan auratnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujatil ula. Hendaklah kalian wahai wanita, wahai para ummahatul mukminin, berdiam di rumah-rumah kalian. Dan kalian jangan bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah terdahulu. At-tabarruj modelnya banyak. Diterjemahkan dengan makna bersolek berdandan bukan untuk suaminya. Kalau untuk suaminya masya Allah, berdua gitu privasi masya Allah, sangat dianjurkan sekali itu. Termasuk mu'asyarah bil ma'ruf, suaminya dandan untuk istrinya, istri dandan untuk suaminya. Tapi ini bersolek berdandan untuk orang lain. Mempercantik diri untuk dilihat sama orang lain. Memperwangi aroma tubuhnya untuk dicium aromanya oleh orang lain. Fallahul musta'an. Ditambah lagi as-sufur. As-sufur membuka, menyibak. Artinya membuka auratnya. Menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Atau selain suaminya. Ini fitnah jahiliyah. Dari mulai semenjak zaman dahulu kala. Dari mulai semenjak zaman Bani Israel. Itu dikatakan sama beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu pada kaum wanita. Rusak wanita mereka ini. Bukan perempuan yang salihah, taqiyah, afifah. Tapi perempuan yang fasiqah. Perempuan-perempuan yang fasik-fasik. Di antara tabarruj was-sufur yang diperingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisnya, sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua jenis ahlun nar, aku belum pernah menyaksikan dua tipe ini. Yang pertama, kasiatin ariyatin mailatin mumilatin ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Yang pertama, kasiatin ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dimaknakan yang pertama adalah pakaian-pakaian yang membuka aurat, yang tidak menutup auratnya. Makna yang kedua, pakaiannya panjang, menutupi badan tapi transparan, kelihatan. Makna yang ketiga, pakaian menutup semua badannya tetapi ketat, membentuk lekak-lekuk tubuhnya dia. Ini semuanya berpakaian tapi kayak telanjang. Wallahul musta'an. Ma'ilatin mumilat. Ma'ilat yang condong, yang menyimpang. Mumilat yang menyebabkan orang lain condong, menyimpang. Sabab fitnah. Ru'usuhunna ka'asnibatil buktil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Ini memanakan menggunakan rambut palsu, wig. Atau menggulung rambutnya kayak punuknya onta. Rambutnya dikumpulkan jadi satu, kan panjang perempuannya. Jadikan satu, kemudian dia diikat, ditarik, taruh di atasnya gitu. Nah, itu termasuk gulungan rambut yang dilarang dengan riwayat ini, termasuk punuk onta. Mereka ini lam yajidna, lam yadkhulnal jannah, walam yajdarihaha. Dia bakal masuk surga dan bakal mencium aroma surga. Yang kedua, orang zalim. Itu termasuk tabarruj. Dan Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Fitnah wanita yang seperti ini, at-tabarruj was-sufur, itu sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dianggap biasa di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang menutup auratnya dianggap yang radikal, dianggap menyimpang, teroris. Nauzubillah. Sudah hancur keimanan, prinsip keagamaan kebanyakan orang. Muslimah yang berpakaian syar'i, hijab syar'i, dituduh macam-macam. Terorislah, radikalislah, menyimpanglah, sesatlah. Dalam kondisi mereka mengamalkan bimbingan sunnah. Sementara perempuan-perempuan lain yang menampakkan auratnya, transparan pakaiannya, membentuk laka-laku tubuhnya, ada semuanya, sudah mini transparan lagi. Ada yang enggak pakai baju lagi, naudzubillah. Dianggap biasa. Ketika ada yang menegur, dibela. Kebebasan dalam berekspresi. Naudzubillah. Naudzubillah. Mengerikan, barakallahu fikum. Di kolam renang, pakainya yang seperti itu. Ditegur. Mosok di kolam renang pakainya jilbab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus atas nama kolam renang, lalu diizinkan bugil ria begitu. Na'udzubillah. Alasannya, ya, renang ya begitu-itu. Begitu-itunya orang yang tidak memiliki iman dan ilmu. Ini yang dikecam dalam Islam. Di mana-mana ya ikhwan, la haula wala quwata illa billah. Betul-betul perempuan dihinakan, direndahkan, dijadikan sebagai akomoditi bisnis, sekaligus menfitnah, menghancurkan akhlaknya muslimah dan muslimin. Sampai yang namanya bungkusnya sabun perempuan. Sabunnya itu apa? Kalau enggak gitu enggak laris katanya. Sabun apa yang ada kayak gitunya? Sabun saya enggak ada gitunya. Hah? Sabun Lux apa? Lux. Kok Lux? Lux. Pemane? Kaif. Kif. Pemane? Apa? Lifebuoy. Allahul musta'an. Sampai bungkus sabun sampai semuanya menggunakan perempuan. Semuanya tabarrudun sufur, na'udzubillah. Ini fitnah wanita. Sangat dahsyat di mana-mana ada. Dilegalkan. Banyak yang membela. Dianggap biasa. Dianggap modern. Dianggap milenial. Na'udzubillah. Itu semuanya perkara sangat dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara bentuk fitnah pada wanita, at-tashabbuh bil kafirat aw al fasiqat, menyerupai perempuan-perempuan kafir, menyerupai perempuan-perempuan fasik dalam tata cara berdandan, mode rambut, model pakaian, dan segala macamnya. Kata mereka fashion, fashion. Ini fashion. Dibaca fashion gitu ya. Fashion, modern, milenial, maju, enggak terbelakang. Naudzubillah. Yang dicontoh perempuan-perempuan kafir, perempuan-perempuan fasik, sampai pada tingkat merembet kepada sesuatu yang semestinya syar'i, jilbab yang syar'i, hijab yang syar'i, merembet menjadi hijab modis, hijab modern, jilbab modis modern, penuh dengan hiasan yang membuat yang memakainya semakin cantik, semakin menawan, semakin mempesona, semakin menfitnah dengan warna-warni yang ada, nutupi kepala saja, jilbaban, kepala ketutup, depannya nongol, naudzubillah. Ya, sampai ke arah situ. Yang lebih miris lagi barakallahu fikum adalah kecenderungan muslimah ke arah sana. Lebih miris lagi naudzubillah kecenderungan wanita-wanita yang mengaku sebagai ahlus sunnah ke sana. Naudzubillah. Marak di kalangan para pengguna cadar hijab, cadar-cadar yang bukan menutup auratnya, menutupi keindahannya, cadar-cadar yang justru menampilkan keindahannya, apa namanya, eksotik, gitu bahasanya, gitu ya, Allahul Musta'an. Yang pernah saya perhatikan, cadar model butterfly, kerudung butterfly, apalagi yang mirip kayak gitu ya, kawan. Ini lagi-lagi digandrungi oleh para pemudi-pemudi mengaku sebagai ahlus sunnah. Dan nampak ketika memang dilihat lebih menawan, lebih menarik, lebih cantik, lebih modern. Tapi itu menyalahi bimbingan Islam. Islam ketika mensyariatkan hijab untuk kaum muslimah, tujuannya untuk sitr, menutupi mereka. Menutupi keindahan mereka. Menutupi hiasan mereka. Supaya jangan sampai menjadi fitnah. Ini kebalik, menampilkan zina perhiasan mereka, keindahan mereka, sehingga kaum laki-laki terfitnah karenanya. Bukti yang paling gampang ya, ketika laki-laki ikhwan dari jauh papasan, ada akhwat dia nunduk gini karena gak ada yang menarik, cuma hitam lewat gitu aja. Itu aja kadang ada yang juri-juri pandang. Naudzubillah. Begitu yang dipakai itu yang indah-indah tadi itu. Awalnya nunduk tahu-tahu terpesona. Itu otomatis matanya langsung memandang. Gini kan ya bisa juga sih, cuman gini-gini lagi. Allah Ustaz. Ini kok beda ya, cantik dia. Barakallahu fikum. Ini semua adalah fitnahnya wanita. Ini yang dikecam, yang dikhawatirkan dalam Islam. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kamu dari dunia, hati-hati kamu dari wanita. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israil itu fitnahnya wanita. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah lebih membahayakan bagi kaum laki-laki daripada perempuan-perempuan ini. Wallahul musta'an. Maka tidak semestinya bagi salafiyat, banatus salafiyin, menjadi ajang fitnah, menjadi sebab fitnah dengan tindakan-tindakan yang seperti atas. Jangan sampai jatuh dalam fitnah dengan tasyabbu bil kathirat, tasyabbu bil fasiqat. Jangan. Jangan sebagai pelaku. Dan tidak boleh menjadi pelaku. Jangan sebagai fatan, fatana. Tinggalkan semua tadi dikarenakan bertentangan dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Ini juga sangat banyak. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga adalah fitnatu taswir. Fitnahnya taswir. Taswir itu mengambil foto gambar bernyawa. Tapi kaitannya dengan kaum perempuan, selfie. Fitnahnya selfie. Ini laki-laki juga iya. Semuanya, larangannya umum. Tetapi, barakallahu fikum, fitnah yang dimunculkan karena selfie-nya perempuan lebih dahsyat. Yang pertama, terkait dengan larangan mengambil gambar makhluk yang bernyawa. Yang kedua, dikarenakan fitnah wanitanya. Riwayat ahadith yang mengharamkan mengambil gambar makhluk yang bernyawa masyhur di kalangan salafiyin. Di antaranya yang mengatakan dalam hadis, asyaddun nasi azaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti al-musawwirun, yang mengambil gambar makhluk bernyawa. Entah orang lain yang menfoto dia, yang menfoto terkena larangan, yang difoto juga demikian karena dia minta, dia ridha, atau dia selfie sendiri. Ini sekarang fitnah milenial. Fitnah wanita zaman milenial. Ini lagi di mana-mana fitnah ini sudah. Yang lebih miris lagi, barakallahu fikum, terjadi pada perempuan-perempuan yang bercadar. Yang semestinya mereka, rasa malu yang ada pada mereka, rasa hismah yang ada pada mereka, tidak mungkin menampakkan dirinya. Dia akan menutupi dirinya. Tidak mungkin dia menfoto dirinya, di-share, di statusnya, di IG-nya. Apa itu Egi? Hah? Dan segala macamnya. Sebagian mereka beralasan dalam rangka untuk menepis dugaan radikalisme, terorisme. Supaya gak dianggap sebagai radikalis teroris, berselfie dengan gaya umum, supaya dikatakan, siapa bilang yang bisa begitu cuma kamu yang buka aurat, saya bercadar juga bisa. Tapi justru melanggar bimbingan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Fitnah tersendiri. Di atas mogi. Tahu mogi? Tahu mogi? Motor gede. Mogi. Tampil di atasnya. Sambil begini. Mogi. Ini ilustrasi loh ya. Mogi. Set gitu. Selfie. Ini siapa ini? Bukan laki-laki. Siapa ini? Bukan perempuan. Biasa. Bercadar. Disebarkan di mana-mana. Sekarang kan yang banyak yang alay kan. Banyak yang lebay gitu kan. Status, postingan, laman IG, segala macamnya. Hah? Instagramnya dulu. Tampil. Desk. Dikasih caption apa gitu, kasih keterangan sedikit, siapa bilang orang bercadar radikal. Allahumma sa'ad. Ini fitnah. Bermula dari taswir. Sudah diharamkan dalam Islam. Ditambah lagi perempuan yang taswir. Sekarang fitnahnya bukan lagi taswir, tapi fitnah selfie. Na'udzubillah. Yang dosa ini orang-orang yang mengaku sebagai salafi mubalek-mubalek yang mengajarkan fitnah selfie kepada mereka. Ini bukan lagi da'i salafi, da'i selfie. Allahul musta'an. Sehingga yang diekspos perempuannya. Dalam taklim-taklim yang diekspos perempuannya, bukan laki-lakinya. Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah ya ikhwan. Itu semuanya fitnah perempuan di luar. Dan jangan sampai istri kita seperti itu. Jangan sampai putri kita seperti itu. Jaga rasa malu. Jaga kehormatan diri. jaga muru'ah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Yang berikutnya lagi, ialah al-khalwatu bil-ajnabiyah wa-akhtilat ar-rijal bin-nisa. Khalwat, laki perempuan yang bukan mahramnya, berduaan laki perempuan yang bukan mahramnya, percampuran laki perempuannya bukan mahram. Wallahul musta'an. Yang sering terjadi adalah pada orang-orang yang menganggapnya sebagai family. Masih sebagai family sendiri. Antar keluarga, antar family, entah itu ipar atau yang semisalnya, sepupu, dianggap sebagai saudara sendiri, mereka biasa ikhtilat lagi perempuan, menampakkan aurat di depan mereka semua. Fallahul musta'an. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Bukhari Muslim, dari Uqbah ibn Amir, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW bersabda, iyakum wadduhul ala nisa. Hati-hati kamu masuk kepada kaum wanita. Atau laki-laki Ansar bertanya, ya Rasulullah, ara'aita al-hamu? Ara'aita al-hamwa? Bagaimana pendapatmu tentang al-hamu? Qal al-hamu al-maut, kata Rasul. Al-hamu, kematian. Al-Imam An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin menjelaskan al-hamu qaribu zauj, ka akhihi wa bani akhihi wa bani ammi. Al-hamu itu kerabatnya suami, saudaranya suami, ponakannya suami, sepupunya suami, ipar-ipar, kadang sepupunya kita, bukan mahram. Hati-hati kamu jangan masuk mereka, fitnah. Bagaimana kalau al-hamu mati, kata Rasul? Dikarenakan kebanyakan orang menganggap biasa, adik sendiri, kakak sendiri, ponakan sendiri, sepupu sendiri. Betul, ponakan istri. Ponakan suami. Allahul musta'an. Mati, dianggap biasa. Akhirnya biasa berdua, di sebuah ruangan, atau di rumah, campur baur lagi perempuan, biasa menampakkan auratnya di depan mereka, hilang rasa malu. Kerusakan yang terjadi. Na'udzubillah. Juga yang namanya khalwat terjadi pada laki perempuan yang berpacaran, yang sekarang dilegalkan. Laki-laki atau perempuan yang gak punya pacar kuper, kurang perhatian. Kok kurang perhatian apa namanya? Jomblo. Dihinakan dengan bahasa jomblo, kurang pergaulan. Khalwat, berduaan, lebih daripada itu. Ila akhiriha. Itu semuanya keharaman dalam Islam. Dunia nyata itu. Naudzubillah. Sekarang ini fenomenanya ketika seseorang memiliki anak laki-laki beranjak dewasa, kok pendiam, alim, gelisah dia. Naudzubillah. Sudah mulai beranjak dewasa, kok belum punya pacar? Bingung dia. Dia punya anak putri, beranjak dewasa, alimah. Curiga dia. Anakku kenapa ya kok alim kayak gini ya? Apa kena teroris ya? Na'udzubillah. Beranjak dewasa, kok belum punya pacar ya? Na'udzubillah. Itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Begitu dapat pacar, dibawa ke orang tuanya, direstui, masyaallah, direstui, diridhai. Udah, sama pacarnya kesana kemari berdua, wallahu a'lam bishawab, mata yaf'alun mata yaqulun. Na'udzubillah. Itu larangannya keras. Disebutkan dalam hadis di dalam hadis mengatakan dalam sabdanya, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Ketahuilah, janganlah seseorang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiga adalah setan. Ini hukumnya haram ya. Seperti yang saya terangkan tadi pagi, fenomena yang terjadi sekarang berkembang. Dunia nyata gak berani sebagian pihak. Ada yang berani, sembunyi-sembunyi. Yang marah, PDM tadi. Oh PDM tadi? Lupa, apa PDM tadi? Pacaran dunia maya. Jangan coba-coba lu ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya kan jauh kan Ustaz. Dia di sini, dia di sana. Menggunakan perangkat semua jadi dekat. Chatting, ngobrol, telepon, segala macamnya dekat. Bakal lebih mengerikan, enggak terkontrol. Na'udzubillah. Banyak peristiwa, banyak kejadian yang enggak senonoh terkait dengan hal seperti ini. Itu semua adalah fitnah. Waspadai fitnah dahsyat pada wanita ini. Loh kok jadi salah wanitanya? Semuanya salah. Tetapi sumber fitnah yang menggoda itu perempuannya. Jangan sampai kalian menjadi fatan, tukang fitnah yang memperdaya kaum laki-laki. Kamu wahai laki-laki, jangan jadi maftun yang terfitnah dengan perempuan. Al-Muhim rakamnya banyak. Na'udzubillah. Di antara bentuk ikhtilat atau khulwat ialah seorang wanita naik kendaraan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau sekarang ini wanita muslimah pakainya ojol. Pakainya Grab, Gojek, motor berduaan sama sopirnya, sama Gojeknya itu. Adalah ya juz. Atau Grab mobil berduaan sama sopirnya itu. Adalah ya juz. Wallahul musta'an. Di antara bentuknya pula adalah ketika periksa muslimah periksa ke dokter laki-laki berduaan di ruang periksa dengan sang dokter. Adalah ya juz. Khulwat itu. Ini semuanya terjadi di zaman kita sekarang ini. Larangan berkhulwat itu umum. Meliputi semua bentuk dan ragam khulwat yang ada. Berduaan yang ada. Contohnya juga cukup gampang adalah. Seorang ibu-ibu atau muslimah. Pergi belanja ke sebuah toko. Nah, kebetulan di toko itu yang ada hanya penjaga laki-laki. Berdua saja yang menjaga laki-laki. Adalah ya juz. Khulwat hadza. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah fitan. Fitnah-fitnah yang muncul pada wanita muslimah. Wanita sebagai pemicu fitnahnya, laki-lakinya maftun, terfitnah. Nah, di antara fitnah wanita pula, barakallahu fikum, yang belum disebutkan di sini, ialah as-safar bighairi mahram. Safar tanpa mahram. Bepergian sendirian tanpa mahram itu merupakan pelanggaran syariat. Rasul mengatakan dalam hadis Dalam Bukhari Muslim, la tusafir al mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh bagi seorang wanita safar melainkan dengan mahramnya. Kata laki-laki yang berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak keluar berhaji sementara aku terdaftar dalam pasukan perang ini perang itu, bagaimana ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan, intalib fahujja ma'amratik, berangkat kamu, berhajilah dengan istri kamu, temani dia untuk berhaji bersama dengan kamu, meninggalkan jihad, tidak jadi berangkat jihad dalam rangka untuk menemani istri berhaji supaya punya mahram. Ini barakallahu fikum, luar biasa penyimpangan yang ada sekarang ini. Fitnah perempuan terkait dengan bab ini sangat banyak. Pergian sendiri, traveling kemana begitu. Entah itu untuk belanja, kuliner, shopping. Nah, dan yang lain-lainnya sendirian. Naik motor sendiri, berdua dengan teman perempuannya. Naik mobil sendiri atau dengan teman-teman perempuannya. Ada mahramnya di mana-mana. Ini semua disampaikan, diwaspadai, barakallahu fikum. Muslimah tidak sepantasnya demikian. Apalagi seorang sunni yang salafiyah, tidak sepantasnya demikian. Yang berikutnya lagi adalah al-musafahah bainar rajul wal mar'ah al-junabiyyain. Laki perempuan berjabat tangan. Lelaki dan perempuan yang bukan mahram berjabat tangan. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan para ulama. Disebutkan dalam hadis dan yang sahih dan tabrani wa ghairi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahilu lahu. Sungguh ditusuk, ditikamkan di kepala salah seorang di antara kamu dengan dengan jarum besi, itu lebih baik daripada dia, lebih baik bagi dia daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Kepala kamu ditusuk-tusuk besi, itu lebih mending daripada engkau menyentuh perempuan yang bukan mahram kamu, yang bukan, yang halal bagi kamu. Berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram punya haram. Perempuan berjabat tangan dengan laki-laki bukan mahram punya haram. Wallahul musta'an. Untuk perempuan, melembutkan suara ketika berbincang-bincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini juga merupakan fitnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya nisa'an nabi, lastunnaka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhdha'na fil qawl qawl fayadma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka jangan tundukkan ucapan kamu, jangan lebutkan ucapan kamu, nanti akan tamak orang-orang yang di hati ada penyakit. Ucapkan ucapan yang ma'ruf, ucapan yang lembut, ucapan yang mendayu-dayu. Ini gak boleh. Hanya untuk suaminya atau hanya untuk mahramnya. Laki-laki yang bukan mahram tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Atau mengerjakan tindakan-tindakan yang betul-betul gak sesuai dengan rasa malu yang ada. Sama temannya lagi jalan di jalan kampung, senda gurau sesama perempuan, sesama muslimah, sesama salafiyah, terdengar suaranya di mana-mana, cikikikan dan segala macamnya. Nauzubillah. Itu semuanya fitnah. Memunculkan fitnah, barakallahu fikum. Ragamnya sangat banyak sekali, ikhwanul fitna azakumullah. Ini semuanya sampaikan kepada mitin azakumullah dalam rangka untuk diwaspadai. Diwaspadai. Ini semuanya fitan yang berkaitan dengan wanita wanita ajnabiyah yang bukan istri kita. Disampaikan supaya jangan sampai istri kita seperti itu. Disampaikan supaya jangan sampai putri kita seperti itu. Jangan menjadi sebab fitnah di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Dan kita berjuang sekuat tenaga, jangan sampai anak didik kita seperti itu. Jangan sampai family kita, keluarga kita seperti itu. Jangan sampai muslimat seperti itu. Sehingga mereka bukan fatan, bukan tukang fitnah, dan selamat dari tipu daya-tipu daya musuh-musuh agama Allah yang mempererat mereka sebagai fitnah bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya baik. Pripun? Sekoras dulu apa? Masih ada pembahasannya, jangan khawatir. Ini masih mukadimah. Pembahasan kita kan mewaspadai fitnah wanita. Gimana caranya supaya waspada? Kan gitu. Caranya belum disebutkan. Ya apa? Sekarang dulu apa lanjut? Tuh. Nanti gak sedeng nih. Ada acara berikutnya. Cukup? Yakin? Masuk? Insya Allah ya. Pembahasannya berikutnya ikhwan adalah cara untuk selamat dari fitnah wanita. Mewaspadai fitnah wanita, cara untuk selamat dari fitnah wanita. Ya, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Untuk wanitanya, jangan sampai menjadi fatan. Untuk laki-lakinya, ini yang penting untuk disampaikan supaya selamat dari fitnah wanita. Barakallahu fikum. Yang pertama, al-iman wa taqwa. Ini jelas ya. Harus ada iman dan takwa pada hati kita masing-masing, pada kaum wanita, muslimah, laki-laki. Iman dan takwa, iman yang kuat, ketakwaan yang tebal. Iman dan takwa yang akan mengarahkan kita pada perkara kebaikan, yang akan mencegah kita dari perkara-perkara yang haram dalam Islam. Dorongan iman dan takwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-Anfal ayat yang ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kamu furqan. Yang namanya furqan, pembeda. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan takwa, dengan iman akan muncul ilmu tadi. Akan tahu ini fitnah, tinggalkan fitnah, waspadai. Dorongan iman dan takwa. Ini nomor satu, asas dari semua yang ada, barakallahu fikum. Wanita muslimah ketika disebut mukminah yang bertakwa kepada Allah tidak akan mungkin menjadi tukang fitnah. Sebagai wanita, dia akan menjaga dirinya supaya jangan menjadi sebab fitnah tengah-tengah masyarakat. Laki-laki yang mukmin yang bertakwa kepada Allah akan terjaga. Itu semuanya dengan imannya, dengan takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah inti. Ya, harus belajar. Tafaqquh fiddin, talabul ilmi, mengkaji apa itu iman, usulul iman, mengkaji perkara takwa, apa itu amal saleh, apa itu ibadah, diamalkan langsung dalam keseharian. Supaya iman dan takwa dengan dasar ilmu. Yang berikutnya adalah qabdul basar. Menundukkan pandangan. Nah, ini yang setengah mati ya kan. Dia harus diusahakan. Ghadul basar, menundukkan pandangan. Ya. Laki-laki menundukkan pandangannya. Jangan melihat perempuan yang bukan mahramnya. Jangan melihat yang diharamkan dalam Islam. Perempuan juga demikian. Ghadul basar, menundukkan pandangan, jangan memandang laki-laki bukan mahramnya. Jangan memandang hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ghadul basar. Nas ayatnya sangat jelas terkait dengan masalah ghadul basar. Barakallahu fikum. An-Nur ayat yang ketiga pun setelahnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qul lil mu'minati yaghuddna absarahunna wa yahfadhna furujahun. Perintah pada kaum laki-laki untuk menjaga menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ghadul basar, tundukkan pandangan. Yang semakin turun pandangannya akan semakin bercahaya keimanan dia. Yang matanya kesana kemari jelalatan akan semakin turun iman dan takwa dia kepada Allah. Hadzal basar. Yang ketiga al-haya. Sifat dan perangai rasa malu yang kita kaji tadi pagi. Rasa malu. Tanamkan rasa malu pada diri kita. Perempuan harus memiliki rasa malu. Sampai dikatakan oleh para ulama, zinatul mar'ati al-haya. Hiasan wanita itu rasa malu yang ada pada mereka. Semakin mereka malu, tidak mau membuka auratnya dan segala macam, punya rasa malu yang sangat tinggi. Itu hiasannya sangat indah. Semakin mempesona, semakin menawan, semakin soleha, semakin bertakwa kepada Allah SWT. Al-haya. Rinciannya dibahas tadi pagi ya. Yang berikutnya adalah az-zawaj. Segera menikah. Kalau kamu sebagai laki-laki sudah mulai condong ke arah sana, segera menikah. Segera menikah. Ngomong sama orang tuanya kamu. Menikah. Wadah yang halal, yang syar'i untuk itu semuanya. Menjaga kehormatan diri dan segala macamnya. Bisa lebih membentukkan pandangan, bisa lebih menjaga kemaluan. Aqdul basar wa husnul farji. Segera menikah. Yang laki-laki segera menikah. Yang perempuan segera menikah. Enggak usah PDE-PDE-man. Ya. Mau PDM, mau PDN, mau nyata, mau maya, jangan. Segera menikah. Kalau sudah ada kecondongan ke sana, gitu sudah susah untuk meredam yang satu itu, segera menikah. Pernikahan itu ibadah, barokah. Pernikahan itu wadah yang halal, syar'i. Segera menikah. Nama. Ini yang berikutnya. Sudah berapa Ivan itu? Hah? Sudah 4. Jamnya kayaknya sudah semakin mepet ini. Cukup dulu ya. Sekarang dulu, nanti ketemu lagi pada zuhur. Dilanjutkan kembali pembahasan yang tersisa sambil tanya jawab insyaallah taala. Nah, sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.